Bismillahirrahmanirrahim. Najid alamad alimun wa'afal indifa' warhadalat amasyuki bikidabillah surati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wabdiqa amardati wa qurbi wa thawabi lillahi da'ala hama ba'd. Awalul wasiyah, para wasiat yang pertama yang disampaikan oleh para aslafuna wa ajdaduna, oleh orang tua-tua kita, para guru-guru kita, yaitu alaika bil istiqamah fit taubah, hendaknya kamu beristiqamah di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya dianjurkan bil istiqomah, dengan istiqomah, dengan terus menerus. Karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala suka, cinta dengan orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina. At-tawwab di situ memakai sighahnya sighah mubalaghah, yang artinya sighah mubalaghah itu artinya perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Berarti at-taubat ini yahtaju ilal istiqomah. Taubat tahtaj ilal istiqomah. Taubat kita hendaknya kita lakukan dengan istiqomah. Artinya apa? Kita selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bertobat karena kita mempunyai salah dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai kekeliruan, melakukan perbuatan yang mungkin tidak direstui, tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus, karena manusia ini al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia ini adalah tempat, tempat apa? Tempat lupa dan tempat salah manusia. Jadi kalau manusia ini enggak lupa dan enggak salah, malaikat berarti. Bukan. Kalau manusia ini maklum sudah. Sudah menjadi amrun maklum, menjadi perkara yang biasa. Kalau manusia itu ada lupanya, kalau manusia itu ada salahnya, itu adalah amrun maklum, perkara yang biasa sudah. Karena memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, manusia itu mahallul khata'i wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa dia. Cuma paling bagusnya manusia adalah orang yang merasa dirinya banyak salah. Memang manusia ini tempat salah, cuma kadang-kadang manusia ini tidak merasa kalau dirinya itu salah. Nah ini jelek. Jadi orang yang baik adalah orang yang selalu merasa dirinya banyak salah, banyak dosa. Orang yang menganggap dirinya banyak salah, banyak dosa, banyak keliru kepada Allah, kurang merasa ibadahnya, kurang merasa wiridnya, kurang merasa zikirnya, kurang merasa sholatnya, mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi kalau orang sudah merasa cukup, cukuplah aku sudah berzikir ini, oh cukup aku sudah begini, oh cukup aku sudah begini, maka itu adalah orang yang jelek, orang yang keliru, orang yang salah. Orang yang baik adalah orang yang merasa selalu kurang kalau di dalam urusan ibadah, dan memperbaikinya lalu dengan cara bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang baik, orang yang selalu merasa kurang, tapi kurang di dalam urusan ibadah. Kalau urusan dunia merasa cukup, tidak ngeragas. Kadang-kadang kita kebalik. Kita kebalik kadang-kadang. Kalau urusan dunia tidak ada putusnya, pagi, siang, sore, malam, Ramadan, tidak Ramadan, lembur, tidak lembur, terus. Bahkan kadang-kadang dibelani, tidak poso, yang penting nyambut gawe, ojo sampai tidak duit-duit. Kalau urusan dunia, kita ngelihatnya selalu ke atas, tapi kalau urusan agama, cukuplah, aku wis ngene. Kita ngelihatnya selalu ke bawah, dan ini adalah hal yang salah, hal yang keliru. Sebetulnya kalau urusan dunia kita ngelihat ke atas, kalau urusan dunia kita ngelihat ke bawah. Kalau dunia kita ngelihatnya ke bawah, kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama ente lihat yang di atas. Lihat yang di atas itu kalau urusan agama. Jangan terbalik. Jangan urusan dunia. Urusan dunia kita melihat yang di apa namanya, yang di bawah, yang di atas kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat kita ngelihat yang di bawah. Ini terbalik. Jadi kalau urusan dunia kita ngelihat yang di bawah. Syukur alhamdulillah aku wis duwe ngene. Ojo ndangak terus. Jangan ngelihat ke atas terus. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah wis duwe kelambi rek. Keri yo Mas yo sak cukupe, gak duwe kelambi alhamdulillah. Si ono kelambi sing apik sing iso tak gawe keri yoan. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah taala, barokah hidupnya. Enak hidupnya. Tapi kalau kita enggak bersyukur kepada Allah taala, ndangak terus urusan dunia. Tonggoku duwe iki. Masa aku gak iso gak duwe koyo ngono. Teman saya punya ini loh. Masa saya enggak punya seperti ini? Oh jangan, kalau ente punya teman pinter, kamu enggak panas. Wah teman saya ahli istiqomah, sholat berjamaah. Saya kok enggak ya, enggak pernah mikir begitu. Itu loh sholat berjamaah, ya enggak apa-apa. Yang penting awak nang omah ya sholat. Paling kita seperti itu kalau urusan dunia. Tapi kalau kita urusan kalau urusan agama kita seperti itu. Coba tonggo tuh sepeda motor anyar. Engkau loh, ada ikut sepeda motor anyar. Ya apa caranya kok enggak iso? Kredit pak. Duit-duit urusan gampang, yang penting utang, yang penting kredit, belani. Kenapa? Panas kita dengan dunia, tapi dingin kita dengan akhiratnya Allah. Terbalik. Mestinya kita panas dengan akhiratnya Allah, dingin dengan urusan dunia. Begitu itu bagus. Yang penting kita orang dunia cukup, yang dipangan ono, yang diombe ono, yang digawe ono, alhamdulillah. Masih banyak orang yang tidak punya baju bagus. Masih banyak orang yang enggak punya uang, masih banyak orang yang enggak cukup, masih banyak orang yang kekurangan. Alhamdulillah, kita makan enggak pakai minta. Kita minum enggak pakai minta. Baju kita ada, sepeda, kendaraan ada, alhamdulillah, walaupun elek enggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah, di bawah kita masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan daripada bantuan kita. Jadi lek dunyo iku ngerasa sugi. Kono wong apa namanya sakit. Ada orang membutuhkan awak melarat atau dijauhi sumbangan. Kapan kon sugine? Begitu lah. Bantu sebisa kita, keluarkan semampu kita, enggak harus besar. Dadi ngeroso sing dadi wong sugih begitu lah. Kalau urusan dunia, engko disugino mbek Allah. Aja ngeroso dadi wong melarat nek di dunia iki. Merasalah cukup. Bukan berarti ngerasa sugi ku mang lha iku Ustaz Ahmad. Masih mau sarapan dulu sebentar mungkin. Nang dunyo ngerasa sugi, ngerasa cukup, tapi ojo mesugi. Gaya, enggak usah. Dunia bukan tempat untuk gaya-gayaan, tapi dunia ini kan sudah saya katakan, dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah taala. Diuji, tempat ujian oleh Allah taala. Ini dunia ini tempat ujian. Jadi ojo seneng, ente ini diuji sama Allah taala. Ente dikasih uang sedikit sama Allah, dikasih dunia kecil sama Allah taala, itu diuji sama Allah. Ya apa ndelok wong iki? Sabar ndak? Ikhlas ndak? Nerima ndak? Berubah enggak ibadahnya dia? Begitu uang Anda disedikitkan, dunia Anda dimelaratkan oleh Allah Ta'ala, itu diuji sama Allah Ta'ala. Ditelok, lo ngene rek, kayak melarat terus membayangi kau cara kehajir rek. Utawa lo, tuan nek melarat lo, tas bene tuku telu lo. Siti jekek cangkem si loro jekek tangan kanan kiri wiritan kabeh tas ben kabeh. Oh lek melarat ngono ya. Begitu terus mari ngono ya wis tak kei soge, tak kei soge ambek Allah Taala. Dikasih lancar usahanya oleh Allah Taala. Apa yang terjadi? Oh, telu-telune didekek kabeh tas bene. Ndak dikareni blas. Oh, berarti ini tempat ujian dunia. Berarti jangan kita terpengaruh dengan dunia, karena dunia ini tempat ujian untuk kita. Jangan sampai kita lupa kepada Allah gara-gara dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.